kisahku karenamu. Andai aku di benakmu, alangkah indah dunia bila ada satu namaku rindu selalu sebutkan dirimu. Seperti bintang indah matamu, andaikan sinarnya untuk aku. Seperti ombak debar jantungku menanti jawabanmu. Pernah aku dengar darimu, engkau kini sendiri. Namun adakah kau dengarkan aku yang benar inginkan kamu? Seperti bintang indah matamu, andaikan sinarnya